ora bakal ninggalke aku. Saiki kowe lunga renjani janjimu, ninggalke loro ning jero dada. Ora ku keiris, berapa kali aku nangis, merkoku iwis dikaris. Tresnamu koyo telo, anane mung ngerti, iso ninggawe loro, loro nining jero aku. Rasas panang rauno koe aku elam, urip rasas panang rauno koe aku senang. Tresnomu wis muntur, aku tak trimo mundur, ketimbang gawe hatiku ku kairis. Rapa kalah ku nangis, merko ku iwis dikaris. Tresnamu koyo telo, anane mung ngerti, iso ning gawe loro, loro nining jero ati. Rasa panas, rano kowe aku senang.